selalu mempermainkan cintanya. Kini ku baru tahu siapa dia, siapa dia. Ku tahu semuanya, ku tahu segalanya. Ku tahu semuanya, ku tahu segalanya. Itulah kisah cinta waktuku di bangku SMA. Kenangan indah yang tak dapat ku lupakan. Aku selalu mempermainkan cintanya. Kini ku baru tahu siapa dia, siapa dia.